Sesungguhnya mereka, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Para malaikat mereka akan silih berganti turun kepada mereka, memberikan kabar gembira, mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirah. Dan bagi kalian di dalam surga akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan dan apa saja yang kalian minta sebagai penghormatan, pemuliaan dari Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Na'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang wali-wali Allah yang di dalamnya mengandung motivasi untuk mereka dan hasungan bagi hamba-hambanya untuk mengikuti, mencontoh mereka. Yang padanya ada penyebutan keutamaan thamarah yang akan didapatkan bagi wali-wali Allah yang Allah sifatkan, yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengucapkan, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Naam. Mereka yang meyakini, mengakui serta mengucapkan dan ridho terhadap rububiyah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur segala urusan mereka. Naam. Yang ini semuanya melazimkan terhadap pengakuan mereka, ucapan mereka terkait rububiyah Allah Subhanahu wa taala, melazimkan bahwasanya mereka itu hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, memurnikan ibadahnya semata-mata untuk Allah, pasrah dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20 sampai 6, 21 sampai 22. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian itu bertakwa. Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan Allah menurunkan air hujan dari langit tersebut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian, maka jangan kalian menjadikan Allah itu tandingan dalam kondisi kalian mengetahuinya. Yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala, na'am, di mana kandungan dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki, yang menciptakan hambanya, yang mengatur urusan mereka. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya yastahiqu an ya'bud an yu'bada wahdah. Naam. Semata-mata Allah itu naam yang berhak untuk diibadai, tidak disekutukan dengan yang lainnya. Al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Zat yang menciptakan ini semuanya, yang telah menciptakan manusia semuanya, yang memberikan rezeki kepada hambanya, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Allah zat yang berhak untuk diibadai semata, tidak disekutukan dengan yang lain. Naam. Ya. As-Sa'di rahimallahu taala beliau mengatakan dalam tafsir beliau ketika menjelaskan firman Allah taala di sini, innalladzina qalu rabbunallah, na'am, innalladzina qalu rabbunallah ay tarafu wa nataqu wa rabbu bi rububiyyatillahi taala wastasnamu li amri. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, yaitu mereka yang mengakui, meyakini, mengucapkan ridho dengan rububiyyah Allah. Dan mereka orang-orang yang pasrah, tunduk terhadap perintahnya, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi bukan maknanya di sini sekedar seorang itu mengucapkan dengan lisannya Rabb kami adalah Allah, bukan semata-mata mengucapkan dengan lisannya, tapi adanya keyakinan, pengakuan keimanan, kemudian disertai dengan ucapan, dan itu ditunjukkan dengan amalan. Istislamu li amri, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Bukan semata-mata mengucapkan dengan lisannya, tidak. Konsekuensinya dia mengucapkan Rabb kami dengan Allah, adalah Allah, keimanan, keyakinan, naam, ucapan dan juga amalan. Naam. Ya, tunduk terhadap perintah-perintah Allah, yaitu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tsummastaqamu, yang kemudian mereka istiqomah. Jadi kembali lagi, bukan semata-mata mengucapkan Rabb kami adalah Allah dengan lisannya, tapi apa? Adanya pengakuan keimanan dalam hati, yang itu konsekuensinya diwujudkan dengan amalan, pasrah tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang naam dijelaskan ya Sa'di rahimallahu taala tadi, i'tarafu wa nadhaqu wa rabbu bi rububiyyatillahi taala wastaslamu li amrih. Yang kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di atas ucapan mereka. Ucapan Rabb kami ada Allah, adalah Allah yang melazimkan untuk mereka mengimani, mengakui rububiyyah Allah, mengucapkan dengan lisannya serta mewujudkan dengan amalannya. Ilman wa amalan. Ya, maka bagi mereka itu akan ada kabar gembira yang nanti akan disebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimallahu taala, tsummastaqamu ala siratil mustaqim. Ilman wa amalan, kemudian mereka adalah orang yang istiqomah di atas jalan yang lurus dengan ilmu dan amalan. Yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, istaqamu ala amrillah fa'amilu bito'ati wajtanibu. Naam. Fa'amilu bito'ati wajtanabu maksiatahu. Istiqomah di atas perintah Allah, yaitu mengamalkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau dalam tafsirnya mengatakan terkait firman Allah SWT ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ay akhlasul amala lillah. Mereka mengikhlaskan amalan untuk Allah azza wajal. Wa amilu bi taatillah ala ma syara'a Allahu lahum, dan mengamalkan ketaatan kepada Allah azza wajal sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Sehingga makna dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ini, ketika menjelaskan ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, bahwasanya ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, ini adalah merupakan keimanan. Sedangkan ucapan mereka tsumma istaqamu, yang kemudian mereka istiqamah, maknanya mereka itu mengamalkan amalan soleh. Ya. Amalan-amalan soleh tersebut sesuai dengan apa yang Allah syariatkan berdasarkan apa yang dituntunkan, dibimbingkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan antara iman dan amalan dengan mendatangkan syaratnya diterimanya amalan tersebut, ikhlas dan mengikuti ya apa yang dibimbingkan, yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kabar gembira. Bagi mereka busro, kabar gembira. Naam. Ya. Mereka orang-orang yang tersifati dengan dua sifat ini. Naam. Ya. Mereka adalah orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh dengan mendatangkan syarat-syaratnya. Mereka yang mengucapkan Rabbunallah dengan kelaziman dari ucapannya tersebut, kemudian istiqomah atas ucapannya serta kelaziman yang terkandung di dalamnya, bagi mereka kabar gembira yang akan mereka dapatkan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah, yang kemudian Allah ya dalam ayat yang setelahnya, naam, berfirman di dalamnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat, naam, berulang-ulang sini berganti turun kepada hamba-hamba Allah yang tersifati dengan sifat-sifat ini untuk memberikan kabar gembira, naam, kepada mereka yang tersifati dengan sifat-sifat. Alla takhafu, jangan kalian khawatir. Jangan kalian itu takut. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang bersifatnya dengan sifat itu, untuk supaya mereka tidak khawatir, tidak takut pada posisi tempat manapun, terlebih lagi di saat ya ajal datang menjemputnya, menenangkan, menteramkan hati hambanya ini, memerintahkan kepada para malaikat, Alla takhafu, jangan khawatir, takut terhadap perkara-perkara yang kalian akan hadapi setelah meninggalkan kehidupan dunia ini. Jangan khawatir. Naam, di alam barzah, jangan takut atas pertanyaan-pertanyaan dua malaikat yang akan mengajukan pertanyaan kepadanya. Allah akan memberikan kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Allah akan mengokohkan. Naam. Hambanya ini. Sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yusabbitullahu alladzi Na'aman bil qauli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan na'am hamba-hambanya. Ya. Na'am. Dalam kehidupan dunia dengan ucapan yang kokoh. Ya, di dalam kehidupan dunia. Na'am. Demikian pula dalam kehidupan akhirat. Sehingga mampu memberikan jawaban-jawaban atas dua pertanyaan malaikat. Sehingga dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya. Demikian pula. Tatkala dibangkitkan. Naam. Dari alam barzah tersebut. Jangan takut terhadap segala perkara yang akan dihadapi. Ya, ditenangkan, ditenteramkan di alam barzahnya ketika dibangkitkan di saat matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia sejarak satu mil. Naam. Tatkala dihisab amalan-amalannya, tatkala melewati jembatan as-sirat yang berada di atas jahannam yang akan menyampaikan seorang dalam surga ketika selamat darinya. Ditenangkan, ditenteramkan. Jangan takut, jangan khawatir. Terhadap perkara-perkara yang akan kalian hadapi. Naam. Ya. Alla takhafu. Wala tahzanu. Dan jangan kalian bersedih hati. Naam. Ya. Jangan takut. Dan janganlah kalian bersedih hati. Terhadap perkara-perkara yang kalian tinggalkan. Dari perkara-perkara dunia. Terkait anak, keluarga, harta. Atau ketika punya hutang. Kami yang akan menjadi pengganti kalian. Jangan bersedih terhadap perkara-perkara yang akan ditinggalkan. Ya, terkait perkara-perkara yang akan dihadapi. Ditenangkan. Jangan takut. Terkait perkara-perkara yang akan ditinggalkan, jangan bersedih hati. Terkait anak, keluarga, harta benda. Nah, kami akan menjadi pengganti kalian. Ya, ditenangkan, ditenteramkan. Nah, orang yang beriman, di saat ajal datang menjemputnya. Ya, nahnu awliya'ukum. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, bergembiralah dengan surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas mereka, orang-orang yang istiqomah, sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami adalah wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian, penolong-penolong kalian. Kami yang senantiasa memberikan petunjuk, membimbing, mengarahkan jalan kebaikan, yang membantu kalian, yang mengokohkan kalian di saat menghadapi berbagai macam masoib, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Ketika hamba tersebut tersifati dengan dua sifat ini. Malaikat senantiasa turun datang kepadanya. Menjadi wali-wali bagi hamba-hamba Allah yang tersifati dengan sifat ini. Dalam kehidupan dunia. Ya. Membimbingkan, mengarahkan kepada kebaikan. Naam. Membantu. Menjaga mereka. Dengan perintah Allah tentunya. Naam. Mengokohkan, menguatkan di saat. Ya. Penuh berbagai macam ujian, cobaan. Di saat mendapatkan perkara-perkara yang menegangkan, mengkhawatirkan, menakutkan. Dikokohkan, dikuatkan. Nah, Nahnu awliyakum fil hayatid dunya. Ya, kami. Naam, menjadi wali-wali kalian dalam kehidupan dunia. Ya. Wa fil akhirah, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Naam. Ya, dalam kehidupan akhirah seperti tadi dikokohkan, dikuatkan untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzahnya. Ya. Naam, yang akan bersama hamba tersebut di kegelapan kuburan sendirian ketika dibangkitkan. Naam. Ya, ketika melewati jembatan Shirath, tatkala masuk ke dalam surga, jannah, ucapan keselamatan datang dari mereka, para malaikat yang masuk menemui mereka dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian. Ya, butuh kesabaran. Naam. Ya. Di atas agama itu butuh kekokohan, berbagai macam gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, ujian-ujian dalam kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunatullah. Ketika seorang itu menjalankan agama akan ada godaan, gangguan. Entah itu dari keluarganya, tetangganya. Nah, manusia keumumannya. Apakah dengan cibiran-cibiran? Ya, celaan-celaan, bahkan mungkin fisik dalam menjalankan agama. Apalagi, naam, ketika dia juga mendakwahkannya sesuai dengan apa yang dia mampu, lebih-lebih lagi, sunatullah, akan ada ya gangguan-gangguan itu semuanya. Butuh kesabaran. Naam, sabarnya kita, naam, dalam ketaatan tersebut membutuhkan juhud, mujahadatun nafs. Ya. Di saat ya bisikan-bisikan untuk melemahkan kita dari perkara-perkara kebaikan tersebut. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyampaikan bagaimana iblis tentunya tidak akan tinggal diam. Berbagai macam arah, ya, jalan, cara akan ditempuh. Bagaimana supaya menghalangi manusia tersebut dari Shiratal Mustaqim. Datang dari sebelah kanan, ya, sebelah kiri, depan, belakang. Dari depan, menjadikan ragu manusia tentang kehidupan akhiratnya. Dari arah belakangnya, didorong, ya, untuk tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Dari sebelah kanan, menjadikan seorang itu lambat, malas dalam ketaatan. Sebelah kiri didorong syahwat-syahwat. Nah, demikian. Ya. Di saat kondisi masing-masing kita itu ada korin. Ya kan? Ada setan yang senantiasa menyertai, membisikkan kepada kejelekan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau sehingga qarinnya masuk ke dalam Islam, sehingga tidaklah memerintahkan kecuali dalam kebaikan. Adapun yang lainnya, nah, butuh mujahadah, perjuangan ini, butuh kesabaran untuk tetap istiqomah di atas ketaatan, sabar menahan diri jangan sampai terjatuh, tergelincir pada dosa-dosa dan kemaksiatan, sebagaimana sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dari perkara-perkara yang kita tidak mencintai, menyukai. Nah, maka malaikat ya pun menjadi wali hamba Allah yang tersifati dengan dua sifat dalam kehidupan akhirah, hingga sampai masuk ke dalam jannah memberikan ucapan keselamatan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah nikmatnya, alangkah baiknya, ya, tempat kesudahan bagi mereka, ya, orang-orang yang tersifati dengan sifat ini, orang yang istiqomah, sabat di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Naam. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ya, bagi kalian. Naam, di dalam surga tersebut apa saja yang kalian inginkan dari kenikmatan-kenikmatan, dari perkara-perkara yang dicintai, yang disukai, apapun. Naam. Ya. Kalau di dunia belum tentu seorang itu mendapatkan segala apa saja yang diinginkan. Betapapun mungkin seorang punya harta yang banyak, ya kan? Belum tentu bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan, meskipun punya harta. Tapi di dalam surga, apapun yang diinginkan. Nah, ya, dia akan mendapatkannya. Dari segala yang disukai, dicintai, dari kenikmatan-kenikmatan. Dan baginya apa yang dia minta. Walakum fiyah mata daun, apa yang diinginkan, apa yang diminta, dia akan mendapatkan. Bahkan lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa ta'ala ada ziyadah, tambahan. Ya. Lebih dari apa yang diinginkan, lebih dari apa yang diminta. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat yang 35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa saja mereka inginkan, apa saja mereka maukan, apa saja mereka minta, dan di sisi kami ada tambahan. Naam. Ziyadah dari apa yang mereka inginkan, ziyadah tambahan dari apa yang mereka minta. Subhanallah. Ya. Ini thamaroh, buah yang akan dipetik bagi orang yang sabat istiqomah, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kematian datang menjemputnya. Nuzulan min ghafurir rahim, yang itu semuanya sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat-Nya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kokohnya seorang, sahabatnya seorang di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia menambah, tanpa dia mengurangi, berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan, yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tentunya itu butuh kembali lagi terus ilmu, ya, untuk bisa berjalan, ya, tetap kokoh, tidak berlebih-lebihan, demikian pula tidak tafrid mengabaikan, tidak menambah, tidak mengurangi, berjalan sesuai dengan yang dituntunkan, maka itu butuh ilmu, ya, terus yang namanya ilmu, sesuatu yang harus kita pelajari, tidak ada hentinya. Naam. Ya. Hingga ajal pun menjemput kita. Naam. Ya, karena ilmu adalah merupakan cahaya, petunjuk yang dengannya seorang akan berjalan di tengah-tengah manusia. Naam. Dengan cahaya ilmu tersebut. Di saat kejahilan, kebodohan, kurangnya pemahaman tentang ilmu agama, berbagai macam azar, dampak buruk yang akan ditimbulkan. Ya. Naam. Sikap penentangan, penolakan, pengingkaran terhadap kebenaran al-haq muncul. Ya, disebabkan karena jahil. Naam. Ya, ketika jahil tentang sesuatu dia akan menentang. Naam. Ya, barakallahu fiik. Meskipun hujah-hujah bukti didatangkan, dihadapkan kepadanya, karena jahil. Nah, maka dia mengingkari, maka dia menentangnya. Nah, itu kondisi orang yang tidak berilmu. Di antara asarnya demikian. Penentangan, penolakan terhadap al-haq. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Dalam surat Al-An'am ayat ke-111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasarna kulla syai'in qubula maka yu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kalau sekiranya malaikat-malaikat itu kami turunkan kepada mereka di hadapan mereka dan kami jadikan orang-orang yang meninggal itu berbicara, menyampaikan kebenaran, apa yang diberitakan, disampaikan dalam Al-Quran yang disampaikan na'am Rasul, tentang apa yang akan dihadapi manusia setelah kehidupan dunia ini. Dan kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka. Hujah-hujah bukti. Maka liyuminu. Tidak menjadikan mereka beriman. Kecuali yang Allah kehendaki. Perhatikan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya. Ya. Walakinna aktarahum yajhalun. Naam. Ya. Akan tetapi kebanyakan mereka. Itu adalah orang-orang yang jahil. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, bagaimana kondisi mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, kullama jahilu syai'an adu, setiap kali mereka jahil tentang sesuatu mereka akan menentangnya, mengingkarinya, menolaknya. Wa in qala Allahumma in kana hadha wal haq min indika fa'amdir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya. Ingatlah ketika mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang ini suatu kebenaran yang datang dari sisimu, kalau ini, coba bayangkan, suatu kebenaran yang datang dari sisimu. Fa'amdir alaina hijaratan minas sama', maka turunkan hujan kepada kami, hujan batu dari langit. Atau datangkan kepada kami azab yang benar. Coba. Penentangan, pengingkaran, penolakan terhadap kebenaran tatkala datang kepada mereka. Akibat jahilnya mereka. Sehingga demikian penentangan. Maka butuh ilmu. Ya. Untuk membimbingkan kita. Ya. Jalan yang lurus. Meniti as-siratal mustaqim. Sesuai dengan yang dituntunkan, dibimbingkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Naam, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa merubah, tanpa mengganti. Naam, tanpa ilmu tentunya sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit untuk seorang bisa istiqomah, berjalan di atas siratal mustaqim. Naam, di saat betapa pentingnya istiqomah seorang di atas as-sirat tersebut. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Demikian pula ayat yang setelahnya yang disebutkan oleh An-Nabi rahimallahu ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai 14 dalam bab ini. Yang maknanya kurang lebih dengan ayat yang sebelumnya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kaanu ya'malun. Sungguh orang-orang yang mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ya, bukan semata-mata mengucapkan saja, ada kelaziman dari ucapan tersebut sebagaimana telah kita sebutkan, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka terhadap apa-apa yang akan mereka hadapi dan tidaklah mereka akan bersedih hati terhadap perkara-perkara yang mereka tinggalkan dari perkara dunia. Mereka itulah orang-orang yang akan menghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Wallahu ta'ala alam suab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Innallahi ta'ala wa akhiru da'un. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.